Samping ngorosot di bayu. Sampai orang ini naik bang Mimin. Ayo ah. Ada apa ya nanti? Kami dah pentui ngatur. Kata pangjeng jauh dadap. Gitu. Meser sate sarang lele. Kata pang nembesak. Hari di lautan ulah kapal nyabe laye belut sisi sabadara waya tamane berang peti eta abong kena kumane suling bonteng sabadi kapirara berang peti ayam campak sabalewi ngawi wirane kiri api jambatan dikisangkan lewi jerabatan Rek bela, ulah kapal, urang pilih mah memen beli arti. Palingan mah ninget ngesang jeung ieu. Haji sapiring, pisang goreng, dodol cina. Aya kuraos si mimbing ieu. Palingan mah dijir ka kuring. Aduh, ngareng HP cu, ngareng.